bahwa apapun ketika kita terjatuh dalam perbuatan mencela saudara kita, nas sudah jelas, nas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kita segera mencari penghalalannya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan perbuatan larangan tersebut, tidak menunggu barakallahu fikum sampai kemudian syaitan bermain di belakang celaan itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa itu adalah haram. Kita tahu bahwa itu adalah dibenci oleh Allah. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Maka di saat itu pula, kita segera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita segera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menelpon orang yang sudah mendengar celaan dan caci makian kita, meminta penghalalannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk di masa sekarang ini sangat-sangat dimudahkan barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz agar kita bisa istiqomah dalam mengarungi kehidupan ini, sering jatuh bangun dalam jurang dosa. Bagaimanakah solusinya agar kita diwafatkan dalam keadaan istiqamah? Atas nasihat dan penjelasannya kami mengucapkan syukran jazakumullah khair. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, tentu sebagai manusia yang biasa, jangan menggambarkan. Maka di saat kita berada di dalam manhaj yang lurus, lalu kemudian kita menjadi orang ma'asum, terbebas dari dosa, jangan kemudian berangan-angan di saat seseorang lurus akidahnya, lalu menjadi orang maksum, terbebas dari dosa-dosa dan kesalahan. Tidak akan terjadi pada umatnya Rasul alaihi salatu wassalam kemaksuman itu sendiri. Namun tentu kelurusan manhaj, kelurusan akidah, kelurusan di dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla akan bisa menjadi magnet di dalam hidup. Bagaimana itu? Di saat kita terjatuh di dalam kesalahan, kita segera untuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita segera mengakuinya, kesalahan itu, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka jatuh bangunnya seseorang di dalam hidup ini, terjatuh di dalam dosa, dia kembali bertaubat. Terjatuh di dalam dosa, dia kembali bertaubat. Kondisi seperti ini harus dipertahankan di dalam hidup. Karena bertaubatnya kita kepada Allah, benar-benar itu merupakan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kita kembali mendapatkan taburan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Besoknya sebulan, dua bulan, terjatuh lagi di dalam dosa, dapatkan taburan nikmat untuk kembali bertaubat kepada Allah azza wa jal. Kondisi seperti ini harus dipertahankan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Harus dipertahankan di dalam hidup dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta keistiqomahan, meminta kekokohan di dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Meminta kepada Allah azza wa jalla agar kondisi seperti ini terus diperuntukkan buat kita sampai ajal datang menjemput. Barakallahu fikum. Karena kalau seseorang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, lalu berat, sulit, susah baginya untuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau salahkan orang lain, salahkan diri engkau sendiri. Karena dosa itu melahirkan dosa yang keberikutnya. apabila kita tidak segera mencabut diri darinya. Itulah nilai taufik. Maka oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, jatuh bangunnya kita di dalam kesalahan, dosa, jatuh bangun kembali, kembali bertaubat, terjatuh kembali bertaubat. Ini adalah kondisi taufik yang harus dijaga dan dipelihara dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kondisi seperti ini dicabut dengan kita terjatuh di dalam dosa, tidak mampu untuk bangkit lagi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita istiqamah di atas agamanya. Pada kita semua, amin. Bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu berambisi terhadap dunia seperti mencari uang sehingga sholat wajib ditinggalkan? Barakallahu fikum. Pertama kali, tentu sebagai nasihat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sebagai seorang anak, jaga baktimu kepada keduanya. Jaga baktimu kepada keduanya. Barakallahu fikum. Kebaktian anak kepada kedua orang tuanya adalah perbuatan yang sangat luas. Tidak hanya dengan kata-kata di saat kedua orang salah dan keliru, kedua orang tua salah dan keliru, tapi bakti seorang anak kepada kedua orang tua dari ujung rambut sampai ujung kaki, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang anak menjaga kebaktian dia kepada kedua orang tuanya, semoga Allah memberkahi. Memberkahi. Memberkahi kebaktian engkau wahai sang anak. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjinakkan hati kedua orang tua untuk mau berbuat baik buat dirinya, untuk mau berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bakti kita yang dalam, orang tua kita tertegur dengan wejangan, dengan nasihat, dengan perilaku kita sebagai seorang anak. Pertama kali tentu nasihat saya, jaga syariat Allah Azza wa Jalla terkait dengan bakti kita sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua. Di saat kita benar-benar mewujudkan kebaktian kepada kedua orang tua dari semua pintu kebaikan, berharap akan menjadi barokah, lalu kemudian membukakan hati kedua orang tua, minimal dia mau bertanya, mau mendengar ucapan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Banyak-banyak berdoa buat beliau berdua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sekali lagi yang bisa saya sampaikan pada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di kota Jambi atau sekitarnya dimanapun berada. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.